Kami ingin bukti, bukan belajar Anda. Barangkali saya kurang cocok nih, udah mulai berpikir. Sekarang siapa? Pak Nanda ya. Oke, Pak Nanda. Di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kondisi pasar seperti tadi ya, kondisi pasar saat ini masih belum bounce back ya. Masih belum bouncing back. Jadi trust masyarakat akan produk itu masih belum. Masih belum belum sepenuhnya seperti beberapa tahun yang lalu. Pak Nanda. Jadi ibarat mobil, Anda ini CC-nya cuma 800 CC. Harus jalan-jalan tol yang begitu kencang, nggak mampu Anda menyerah. Padahal kesempatan banyak jalan tol. Jadi karena CC-nya kecil, 800 CC dipakai AC juga mati. Ya, jadi saya kira memang kemampuan Anda tidak sampai. Dengan kata lain, Anda sudah mentok. Ya. Saya akan naikin CC saya, Pak ya. Jadi dari 800 saya akan naikin ke 1500, Pak. Jadi itu akan lebih cepat, Pak. Nah, cara menaikkan CC tadi adalah pembelajaran dari diri saya. Saya belajar dari kesalahan saya. Saya belajar dari market. Saya belajar dari referensi-referensi. Itu yang akan saya lakukan. Kita tidak ngomong CC sekarang ini. Kita harus membangun bagaimana trust masyarakat itu muncul. Okay. Sementara Anda cengengesan ngomong soal trust dan belajar. Ya. Jadi tolonglah. Kalau memang masih mampu, silahkan. Kalau enggak, berhenti aja. Oke. Saya akan kembalikan trust masyarakat kepada perusahaan kita. Anda tuh menang tampang doang ya? Enggak. Yakin, yakin. Kalau cuman tampang doang, kemajuan perusahaan kita enggak akan maju-maju. Oke. Jadi sebetulnya direksi salah memilih Anda. Gimana dong? Pertanyaannya mengarah ke tampang ya? Tampang. Oke. Tampang is a gift, man. Apabila saya melobi seorang nasabah atau seorang customer ya, dan itu kebetulan di ibu-ibu, ya, mungkin itu bisa saya gunakan. Pak Ananda. Ya, Mbak. Saya waktu itu minta Anda chip 100%. Ya. Ternyata Anda hanya 70%. Betul. Percuma saya gaji Anda besar-besar tapi gak chip. Okay. Apa yang Anda lakukan untuk bisa mencapai chip 100%? Berarti saya masih kurang 30% lagi ya Pak ya? Oke. Okay. Saya janji dalam waktu 2 minggu ini 30% akan segera saya chip. 2 minggu ya? 2 minggu. Saya tunggu itu. Baik. Super sekali. So, yuk kita coba Pak Jelano. Yes. Untuk kuartal tahun ini, target pemasaran kita dari target yang kita capai, yang kita usahakan untuk capai adalah 80% dari pasar di Indonesia. Namun saat ini kita hanya baru tercapai 70%. Jadi belum memenuhi target kita. Dan kita masih ada di peringkat 3 dari pasar di Indonesia. Saya menganggap prestasi Anda selama ini gagal. Anda saya sarankan untuk banyak baca buku, bagaimana berpikir besar. Saya agak terguncang waktu Anda mengatakan semua hasil jerih payah saya ini tidak berhasil. Modal tampang yang memelas gini ini jangan dipakai untuk pertanggungan jawab pada direksi. Masih sanggup enggak? Izinkan saya untuk memperbaiki dan meningkatkan sampai ke hasil yang Anda harapkan. Kayaknya data Anda risetnya nggak benar metodenya. Ya itu yang saya tahu. Tapi saya pastikan bahwa yang data yang kita peroleh itu valid. Anda dari tadi banyak alasan tuh. Ya. Dari awal sampai akhir terlalu banyak alasan. Ya. Kita direksi minta kamu dari tahun ke tahun hanya peringkat 3. Kita minta peringkat 1. Kalau Anda nggak mampu, sekarang juga Anda buat surat pengunduran, saya tanda tangan. Mengerti? Saya harap di kuartal ini itu menjadi bukti bahwa tim kami ini adalah tim yang Anda bisa andalkan. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih kepada Dewan Direksi yang sampai hati. Fakta tadi menunjukkan bahwa beliau pada pertanyaan ke-6 ya, sudah mau mengundurkan diri. Ya. Ya. Pada pertanyaan ke-6, beliau mengatakan, tampang itu a gift man. Kata-kata man, itu marah, menantang. Jadi sebetulnya beliau bertahan, tetapi kemarahan itu kelihatan. Oke, okay? Sampai ke-7 juga sudah mulai menunjukkan bahwa ibu-ibu senang saya. Ya. Pak Delano bertahan mati-matian. Direndahkan seperti apapun dia tetap ingat bahwa tugasnya adalah memuaskan direksinya. Ya toh? Lihat, kita menduga orang dari bekas-bekas sikap. Tanda tangan itu ada tarikannya. Walaupun orang bisa meniru persis, tarikannya beda. Wajah 3 orang ini telah dilalui oleh sikap-sikap dalam hidupnya. Sehingga orang yang sering melalukan kemarahan di wajahnya ada bekasnya. Iya. Seperti ada yang ada cakar ayam yang di sini gimana? Ada toh cakar ayam itu yang itu tandanya ada 2 loh, Pak. Ada 2 tandanya orang yang punya cakar ayam itu. 1 dia ramah karena sering tersenyum. Yang 2 betul-betul dicakar ayam. Nah. Teman-teman ini tadi menunjukkan ketahanan. Kenapa 7? Dalam pengalaman saya sebagai trainer, waktu saya masih muda dulu, saya tidak banyak lihat orang bertahan 7. Dan Pak Delano betul-betul menunjukkan. Kita berikan tepuk tangan pada. Tetapi mudah-mudahan di sini kita melihat bahwa kemarahan. Coba lihat, 3 orang tadi itu marah nggak? Marah. Marah, mulai pegang-pegang, no? Mulai itu suaranya, no? Di sini juga tangannya sudah mulai gemetar, di sini mulai tambah lama, tambah pelan, ya, yeah. Oke? Okay? Tapi lihat itu, bahwa orang yang nanti dihargai di masyarakat adalah orang yang tampil sebaik mungkin, apapun perasaan ekstrim yang ada di hatinya. Apa perasaan Anda tadi waktu berhadapan dengan direksi? Iya, merasa sedikit tertekan juga sih, Pak. Mereka tidak masuk akal gitu ya? Doesn't make any sense. Doesn't make any sense, Pak. Doesn't make any sense. Silakan, Pak. Kalau Bapak sendiri? Pertanyaan dari para direksi sih wajar ya, seperti itu. Maaf, Bapak. Tadi sempat bilang, saya cengengesan gitu ya. Karena saya emang suka senyum, Pak. Pak Delano? Oke, kesan saya tadi waktu ditanya, jujur saya gugup sekali. Kaki saya gemetaran. Tapi saya ingat teknik yang diajarin Pak Mario. Waktu dulu saya pernah nonton di TV, bahwa kalau Anda berbicara dengan orang lain, utarakan bahwa Anda tuh sayang sama mereka. Jadi itu bisa bantu saya. Dan itu membantu ya. Membantu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Super sekali Pak Mario, kita akan break sejenak, tapi sebelumnya juga kita akan ingatkan kepada Anda kalau kami akan mengumumkan hasil dari polling setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways.